الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Penulis berkata fasal fi sunanil fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah. Awalan ta'rifu sunanil fitrah. Yang pertama adalah definisi sunnah-sunnah fitrah. Sunanul fitrah hiya al-a'malu allati man fa'alaha waltazama biha faqad ittasama bil fitrah. Sunan-sunan fitrah itu adalah perbuatan-perbuatan yang mana ketika orang mengerjakannya dan istiqomah di atasnya, rutin mengerjakannya, maka faqad ittasama bil fitrah, maka dia telah disifati dengan fitrah. Allati khalaqallahu ta'ala an-nasa 'alaiha. Yang mana dengan fitrah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atasnya. Wa hiya min sunanil anbiya 'alaihimus salatu wassalam. Maka sunan-sunan fitrah, sunah-sunah fitrah itu adalah termasuk sunnahnya para nabi dan rasul 'alaihimus salatu wassalam. Qala ta'ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah. Di atas, ya, tauhid. Dan juga di atas fitrah, yakni hal-hal yang itu adalah keadaan asalnya manusia. Maka secara i'tiqad, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, ya, kedua orang tua mereka dan lingkungan mereka itu yang membuat mereka menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Ya, tidaklah bayi yang lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Akan tapi kedua orang tua mereka, ya, yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tapi yang membuat mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi itu adalah kedua orang tuanya. Maka di antara fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya, di antaranya juga adalah sunnah-sunnah fitrah yang sebentar lagi akan dibahas oleh para penulis di sini. Wa qad waradati sunnah an-nabawiyah bi bayani hadhihi sunan. Maka sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang termasuk dalam sunnah-sunnah fitrah ini. Fa fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', yakni sanadnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fitratu khamsun au khamsun min al fitrah. Fitrah itu ada lima, atau lima itu adalah bagian dari fitrah. Al-khitan wal istihdad wa nadful ibad wa taqlimul azfar wa qasus syarib. Itu lima hal. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, yakni mencukur bulu kemaluan, wa nadful ibad, yakni mencabut bulu ketiak, wa taqlimul azfar, yakni memotong kuku, waqasus syarib, dan memotong kumis. Ya, ini adalah khamsun min al-fitrah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun min al-fitrah. Di hadis yang lain disebutkan bahwa 10 itu termasuk fitrah. Ya, maka di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa 5 di hadis yang tadi itu bukan min babit tahdid, bukan termasuk ya pembatasan cuma 5. Kata karena di hadis lain ada seperti di hadis ini ada 10. Ashrun minal fitrah. Qasrus syarib yang pertama adalah memotong kumis. Wa ifa'ul lihyah membiarkan jenggot tumbuh. Wasiwak bersiwak. Dan itu sudah kita bahas di bab sebelumnya ya. Atau di fasal sebelumnya. Penulis menyebutkan fasal di sini ya. Wastinshaqul ma, beristinshaq dengan air. Wa qassul azfar, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, mencuci barajim. Barajim itu adalah ya, kalau kita punya jari, jari tangan. Kemudian ada sendi ya di tangan tersebut, di antara ruas-ruas jari gitu ya, ada sendinya. Sendi bagian luarnya itu barajim. Jadi kalau kita lihat sendi di luar ini, dia ada kulit yang berlipat-lipat, itu bisa jadi terkena ada kotoran di situ. Maka di antara fitrah, di antara sunnah-sunnah fitrah adalah mencuci bagian-bagian tersebut. Ini namanya barajim. Jadi ruas-ruas ini namanya barajim. Taib. Wa narful ibit, kemudian juga mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, dan beristinja dengan air. Intiqasul ma yakni alistinja bil ma. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitul ashira illa an takuna al madmadah. Ya, kemudian perawinya berkata, aku melupakan yang ke-10 kecuali aku melupakan yang 10 akan tapi sepertinya itu adalah matmadah, itu ya maksud dari kalimat ini. Maka di sini dari hadis ini kita mendapatkan 10 sunnah fitrah, qasus syarib, ifa'ul lihyah, as-siwak, istinshaqul ma', qasul azfar, ghuslul barajim, nadful ibd, halqul ana, intiqasul ma', kemudian yang ke-10 matmadah. Kedua, bayan sunnah al-fitrah wa ahkamuha. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dari sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan di hadis ini dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Ya, maka di sini para penulis kemudian akan membahas satu-satu yang termasuk dari sunnah-sunnah fitrah ini. Sunnah fitrah itu adalah yang pertama al-istihdad. Al-istihdad itu memotong atau mencukur bulu kemaluan. Ya. Disebut istihdad berasal dari kata hadid. Hadid yakni besi. Ini karena mencukur bulu kemaluan menggunakan alat cukur yang terbuat dari besi. Wa huwa izalatu sya'r annabit haula kubli rajul wal mar'ah bil halqi awin nadfi aw isti'mali muzilin. Istihdad itu adalah menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan laki-laki atau perempuan bil halqi, baik dengan mencukur dengan dengan alat gitu ya, awin nadfi atau dengan mencabutnya, aw istimali muzil atau menggunakan alat tertentu begitu ya, menggunakan alat tertentu. Tentunya al-halq ini anda rasa juga harus menggunakan alat tertentu ya. Maka metodenya itu tidak masalah apapun yang dipilih. Akan tapi tentunya kita harus memilih metode yang paling sedikit madorotnya dan yang paling dimudahkan kepada kita. Ya, maka kebanyakan mencukur bulu kemaluan adalah dengan menggunakan hadid, yakni menggunakan alat cukur. Itu mengapa di sini disebut istilahnya al-istihdad. Kemudian yang kedua, naful ibd, mencabut bulu ketiak. Wa huwa izalatu sya'rin nabit fi batinil mankib bin nadfi awil halqi aw isti'mali muzil. Mencabut bulu ketiak adalah menghilangkan rambut yang itu tumbuh di dalam, yakni tumbuh di ketiak ya. Dan menghilangkan rambut ini atau bulu ketiak ini itu bisa dengan cara mencabutnya, itu yang paling ideal, atau dengan menggunakan alat cukur. ya, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, taklimul azfar, memotong kuku. Wadzalika biqat'i ma zada 'anil lahmi fi atrafi asabil yadain aw rijlain. Yaitu dengan memotong kuku yang itu ya, bagian kuku yang lebih dari lebih dari daging. Ini apa yang dimaksud lebih dari daging di sini? Yakni tentunya yang dipotong itu bukan kuku semua ya. Sakit kalau semua kuku dipotong. Akan tapi cuma kuku yang memanjang di sini yang ekstra ya. Itulah yang dipotong. Itulah yang merupakan sunnah dari fitrah di sini. Tentunya insyaallah kita tahu ketika disebut memotong kuku, kita sudah tahu bahwa yang dipotong itu adalah bagian kuku yang ekstra yang bertambah panjang ini. Fi atrafi asabil yadain aw rijlain. Yang itu ada di jari-jari tangan dan juga di jari-jari kaki. Ya, memotong kuku tangan dan kuku kaki itu sama-sama sunnah fitrah. Kemudian yang keempat, qasus syarib. Memotong kumis. Wa huwa sya'run nabit fawqa syafatil ulya. Memotong kumis yaitu, kumis itu adalah rambut yang tumbuh di atas bibir bagian atas. Ya, wa sunnah fi qasis syarib haffuhu ay al mubalaghah fil qassi duna al halqi. Dan yang sunnah dalam memotong kumis itu adalah haffus syarib. Haffus syarib, ya. Haffus syarib yakni al mubalaghah fil qass. Memotong kumis dengan ya, sependek-pendeknya begitu ya, sependek mungkin, dunal halki, tanpa menggundulnya. Halk itu menggundulnya. Seperti kalau misalnya kita menggunakan alat alat cukur begitu ya, menggunakan silet atau semacamnya, itu akan menggundulkan area tersebut ya, itu namanya al halk. Akan tapi kalau misalnya kita gunakan gunting misalnya untuk mencukur kumis, ya maka itu namanya half. Yani ketika kita mencukur yang sependek mungkin itu namanya half, hafus syarib. Maka yang sunnah adalah yaitu mencukur kumis sependek mungkin tanpa halki, dunal halki, tanpa menggundulnya. Yani ya, yang sunnah adalah tidak menggunakan silet berarti. Wa izalatu hadhil arba'a yakunu fi muddatin la tatajawaz 40 yawman. Dan menghilangkan keempat jenis rambut atau bulu ini, ya. Ini sunnahnya adalah dalam periode yang tidak melampaui 40 hari. Di hadis Anas bin Malik qala wukita lana fi qassi syaribi wa taqlimil azfar wa nadfil ibti wa halqil ana alla natruka akthara min 40 lailah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik di mana beliau berkata wukita lana, diberikan waktu untuk ya untuk kami dalam memotong mencukur kumis, kemudian memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, alla natruka akthara min 40 lailah, yaitu hendaknya kita tidak meninggalkan bulu-bulu tersebut, yakni tidak mencukurnya lebih lama dari 40 malam, yakni 40 hari. Maka sunnahnya adalah memotong bulu-bulu tersebut, empat hal ini, melakukan empat hal ini ya, maksimal atau minimal sekali dalam 40 hari ya. Kemudian yang kelima, al-khitan. Wa huwa fi ar-rajul qat'ul jildah allati fawqa ra'si adh-dhakar. Al-khitan yaitu untuk laki-laki, qat'ul jildah. Memotong kulit yang itu ada di ujung dari kepala dzakar. Wa fil unsa qat'ul lahmatin saghiratin za'idatin fawqa mawdi'il farji ka 'urfi ad-dik. Adapun khitan untuk perempuan itu memotong daging kecil yang ekstra yang itu letaknya di atas farji, yang bentuknya seperti orfid dik, seperti jengger ayam. Wala tusta'solu bal yuqta'u minha ba'duha. Dan hendaknya ketika memotongnya jangan dipotong semuanya, tusta'sol dipotong semuanya, akan tapi dipotong sebagiannya saja. Wal khitan wajibun fi haqqi dzakar 'inda al-bulugh. Dan khitan itu wajib bagi laki-laki ketika dia baligh. Ya, sunnah sebelum baligh, akan tapi ketika sudah baligh wajib baginya. Di amrihi sallallahu alaihi wasallam man aslama ayyahtatina. Ya, berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang masuk Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berkhitan. Wal amr yufidul wujub. Dan perintah itu ya berfaedah wajibnya hal yang diperintahkan tersebut. Ammal untha fasahihu annal khitana fi haqqiha makruhah. Adapun perempuan, maka yang sahih adalah khitan untuknya itu adalah makruhah. Makruhah, jamak dari makruhah itu adalah makarim. Hal yang mulia, hal yang baik. Yang ini sunnah. Tidak wajib bagi perempuan. Li hadits Ummi Atiyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna imra'atan kanat tahtinu bil Madinah, bahwa seorang perempuan itu dikhitan di Madinah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam la tunhiki fa inna dhalika ahdha lil mar'ah wa habbu ila al ba'l. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jangan dipotong semuanya. La tunhiki, yakni di sini wa ma'na tunhiki ay tubalighi fil qata'. Jangan memotong semuanya. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ah, karena itu akan lebih baik untuk perempuan tersebut, wa ahabbu ilal ba'l, dan itu akan lebih dicintai oleh suaminya. Ya, maka sunnahnya adalah jangan dipotong semuanya. Amma waktuhu fa innahu yustahabbu fis sighar ila sinni tamyiz. Adapun waktu dari khitan itu adalah disunnahkan fis sighar. Ya, yustahabbu fis sighar, ketika masih kecil itu ya dianjurkan. Sampai usia tamyiz. Wa yata'ayyanu wujubuhu ila wa yata'ayyanu wujubuhu fi haqqir rijal ba'dal bulugh. Akan tapi baru wajib bagi laki-laki ketika baligh. Ya. Adapun bagi perempuan kapan wajibnya? Ya, tidak wajib. Memang khitan bagi perempuan memang tidak wajib secara asalnya. Maka khitan wajib bagi laki-laki, kapan wajibnya? Ketika dia baligh. Di hadis Sa'id bin Jubair, berdasarkan hadis Sa'id bin Jubair, qala su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Su'ila Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma mithla ma anta hina kubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana yawma idzin mahtunun wa kanu la yahtinuna ar-rajul hatta yudrik. Ditanyakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, seperti apa engkau ketika usia berapa engkau, ya yakni pertanyaannya begitu, ya usia berapa engkau waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Maka Ibn Abbas menjawab, ana yawma idzin mahtun, waktu itu ya ana itu dikhitan. Wa kanu la yahtinuna ar-rajul hatta yudrik. Ya, ana pada waktu telah dikhitan dan orang-orang di zaman itu tidaklah mengkhitan laki-laki kecuali ketika laki-laki itu sudah baligh. Ini kebiasaan di kalangan para sahabat. Akan tapi disunnahkan bagi kita untuk mengkhitan anak laki-laki kita misalnya, ya anak kita atau adik kita begitu ya, itu sebelum baligh, karena itu akan lebih mudah untuk penyembuhannya, ya dan itu adalah amalan yang dianjurkan. Kemudian yang keenam, i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh. Wa huwa sya'r annabin 'alal khaddain wa dzaqan. Bisa dibaca dzaqan, bisa dibaca dzaqan. Yaitu jenggot lihyah, yakni lihyah, yang dimaksud lihyah itu adalah rambut yang tumbuh alal khaddain, yang tumbuh di kedua pipi dan dagu. Jadi ini ini lihyah. Ini lihyah. Ini juga lihyah. Dan apa yang yustarsal, apa yang tumbuh ke bawah ini adalah lihyah. Jadi ini adalah lihyah. Ya, jadi jenggot itu tidak hanya yang ada di dagu, akan tapi juga yang ada bahkan sampai di sini. Ya, al-izar itu juga lihyah. Di sini ya, rambut-rambut yang ada di pipi itu juga termasuk lihyah. Bi khilafi mana bata'an al-unuq fa innahu laisa min al-lihyah. Ya, adapun yang tumbuh di leher maka itu bukan lihyah. Ada bisa jadi ada rambut yang tumbuh di leher di sini misalnya gitu ya. Maka itu bukan lihyah. Sehingga para ulama menjelaskan tidak mengapa kalau rambut yang tumbuh di leher itu untuk dipotong. Wa ifa'ul lihyah wajibun wa yahrumu halquha. Ya, membiarkan jenggot tumbuh itu wajib. Haram untuk halquha, menggundulnya. Ah. Mencukurnya sampai habis semua haram. Lil ahadits al-amirah bi ifa'iha. Ya, berdasarkan hadis yang memerintahkan untuk membiarkan jenggot tersebut tumbuh. Ka hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu makna dari marfu' di sini, ini berarti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful musyrikin wa ahfus syawarib. Khaliful musyrikin ahfus syawarib wa afun liha." Ya, selisihilah orang-orang musyrik ahfus syawarib. Cukurlah kumis, ya tadi makna haf itu adalah al-hal, makna haf itu adalah al-mubalaghah fil qasd dunal halqi, ya mencukur kumis, yakni sunnahnya adalah mencukur kumis sependek mungkin tanpa menggundulnya, wa'afu liha dan biarkanlah jenggot tumbuh, wa fi riwayatin ukhra arhul liha, wa fi riwayatin afu liha, wa fi riwayatin waffirul liha, maknanya sama-sama biarkan jenggot tumbuh. Wa yujuzu akhdhu ma zada 'anil qabdhah min al-lihyah. Dan boleh untuk memotong jenggot yang itu panjangnya ekstra dari satu genggaman. Lima rawa Marwan bin Salim al-Muqaffa. Marwan bin Salim al-Muqaffa qala ra'aytu Ibn Umar yaqbidu 'ala lihyatihi fa yaqta'u ma zada 'ala al-kaf. Aku melihat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menggenggam jenggot beliau kemudian beliau memotong jenggot yang ekstra panjangnya lebih dari satu genggaman tersebut. Ya, jadi setelah digenggam, maka jenggot yang ekstra ini tidak mengapa untuk dipotong. Wa Nabi Zur'ah qala kana Abu Hurairah yaqbidu 'ala lihyatihi tsumma ya'khudhu ma fadula minha. Ya, Abu Zur'ah berkata, Abu Hurairah itu biasa untuk menggenggam jenggot beliau kemudian memotong ya bagian jenggot yang lebih panjang dari satu genggaman tersebut. Maka di sini membiarkan jenggot tumbuh. Adapun bagi orang yang tidak memiliki jenggot, memang Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan dia tanpa memiliki jenggot, maka ya tidak masalah. Maka tidak masalah, tidak perlu pakai apa? jenis-jenis minyak yang ada untuk menumbuhkan jenggot ya, itu termasuk takalluf. Allahu a'lam. Kemudian yang ketujuh at-tatayyub, memakai minyak wangi. Li hadithi Abi Ayyub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin at-ta'attur was-siwak wan-nikah wal-haya. Ya, memakai minyak wangi itu adalah salah satu dari sunnah fitrah berdasarkan hadis Abu Ayyub di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda empat hal termasuk sunnahnya para rasul. At-ta'attur, memakai minyak wangi, was-siwak, bersiwak, wan nikah, nikah itu termasuk sunnahnya para rasul, wal haya dan rasa malu. Waqad thabata at-tatayyub 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal hathu 'alaihi fi ahadith ukhra, fi ahadith ukhra min dhalika marwahu Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Maka memakai minyak wangi ini ada dalilnya dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memakai minyak wangi dan motivasi untuk memakai minyak wangi. Ya, dalilnya adalah hadis-hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa." Ya, aku dibuat cinta kepada dunia kalian ini, di antara dunia kalian ini adalah dibuat cinta, beliau dibuat cinta kepada perempuan, wattib, dan kepada minyak wangi. Wujuilat qurratu aini fi shalah, dan penyejuk mataku itu dijadikan yaitu ketika salat. Salat adalah penyejuk mata. Maka di sini kita mendapatkan kesimpulan attib, ya, memakai minyak wangi itu termasuk sesuatu yang di yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat cinta kepadanya oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan al-iktihal, memakai celak. Wa huwa wat'ul kuhl min ismit wa ghairihi fil ain aw dalkil ajfan bihi. Sawal akan litazayyun am litadawi. Memakai celak yakni meletakkan atau menaruh mengenakan, ya, mengenakan celak dari ismit. Ismit itu batu celak atau sering dalam bentuk bubuk, ya, bubuk celak dari semacam batu yang namanya ismit, atau dari bahan-bahan yang material-material yang lain gitu, ya. Kita mengenakannya di mata. Atau dalkil ajfan bihi, atau kita menggosokkan, ya, batu celak tersebut ke kelopak mata kita. Sawaun akan litazayyun am litadawi. Baik bercelak ini adalah untuk, ya, menghiasi mata kita atau untuk berobat. Ya, atau untuk berobat. Itu sama-sama sunnah fitrah. Wa sunnah fil iktihal ay yakuna witran. Dan sunnahnya ketika bercelak adalah dengan bilangan ganjil. Yakni mengenakan celak di mata kanan dengan jumlah yang ganjil, di mata kiri dengan jumlah yang ganjil juga. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu bil ithmi di kulli lailatin qabla ay yanam, wa kana yaktahilu fi kulli ainin thalathata amyal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa bercelak dengan ithmit kulla lailatin, pada setiap malam sebelum beliau tidur, qabla ayyanam. Wa kana yaktahilu fi kulli ainin thalathata amyal, dan beliau itu bercelak pada setiap mata beliau itu 3 kali. Wa an Anas fi sifat iktihali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu fi ainihi al-yumna 3 marrat wal yusra marratain. Dari Anas, dalam sifat bercelaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa bercelak di mata kanan beliau 3 kali dan di mata kiri beliau 2 kali. Wallahu a'lam, sehingga jumlahnya menjadi ganjil. Ya, jumlah mata kanan dan kiri. An-nazar fil mir'ah. Kemudian yang terakhir yang dibahas di sini oleh penulis, ya. Yang ke-9 adalah an-nazar fil mir'ah. Tentunya, ya, tentunya kita tadi membaca bahwa ada 10 hal termasuk sunnah fitrah. Di antaranya istinsyak, matmadah. Kemudian juga tadi kita baca juga ada istinja. Istinja sudah kita bahas di kitab ini, ya. Istinsyak dan matmadah akan dibahas nanti di fasal tentang wudu. Ya, maka ada beberapa hal yang memang sudah dibahas sebelumnya atau akan dibahas di fasal berikutnya. Akan tapi juga penulis di sini membawakan hal baru yang tidak ada di hadis yang 2 hadis yang disebutkan sebelumnya di awal fasal, yaitu an-nazar fil mir'ah, bercermin. Ya. Lima ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, khamsun lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhunna fi hadrin wala safarin. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, 5 hal tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar. Al-mir'ah wal mikhalah wal mishat wal midra was siwak. Yang pertama adalah al-mir'ah, cermin. Ya, diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merapikan jenggot beliau sembari melihat cermin. Wal mikhalah, kemudian juga mengenakan celak. Wal mishat, bersisir, ya. Wal midra, wasiwak, dan bersiwak. Apa itu midra? Di sini disebutkan wal midra syai'un yu'malu min hadidin aw khushabin ala shakli sinnin min asnanil mishk wa atwalu minhu yusarrahu bihi asy'arul mutalabbat. Al midra itu adalah sesuatu yang terbuat dari besi atau kayu, ala shakli sinnin min asnanil mishk. Jadi midra ini antum bayangkan kayu, kemudian ujungnya itu ada semacam seperti garpu, ya, semacam seperti ujung garpu, yakni seperti sisir berarti, ya. Ala shakli sinnin min asnanil mishk, seperti sisir. Wa atwalu minhu, akan tapi lebih panjang, midra itu lebih panjang. Kalau sisir, ya kita tahu sisir gitu ya. Tapi midra itu batang kayu atau besi, kemudian ujungnya seperti ujung garpu. Yakni seperti seperti sisir. Yusarrahu bihi sya'ar al-mutalabbat, yang dengan alat ini digunakan untuk merapikan rambut yang mutalabbat, yang acak-acakan begitu ya. Kemudian juga para ulama menyebutkan dengan midra ini juga orang bisa menggaruk bagian badan yang tidak bisa dijangkau. Begitu ya. Menggaruk bagian badan yang tidak bisa dijangkau. Itu namanya al-midra. Allahu a'lam. Baik, maka ini yang bisa kita bahas di bab tentang sunnah-sunnah fitrah ini. Insyaallah kita bahas fasal tentang wudu atau bab tentang wudu di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.